Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa kembali berjumpa pada pertemuan subuh kali ini, Kamis 2 Rajab 1443 Hijrah, atau bertepatan dengan 3 Februari 2022. Salawat serta salam juga mari kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita semua termasuk ke dalam golongan umatnya yang mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin. Selamat datang Mahasantri Mira Institute, yang semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan kita semua senantiasa di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Izin kami mengawali pertemuan subuh ini dengan mengingatkan kembali bagi teman-teman yang sudah tergabung pada pertemuan subuh kali ini, bagi teman-teman yang sudah terdaftar dan sudah memiliki perangkat belajar Mira Institute untuk mengaktifkan akunnya dengan cara melengkapi data diri teman-teman sekalian di website resmi Mira Institute. Masuk ke mira.kuantumakhir.com, silakan gunakan username-nya berupa email dan juga password-nya berupa nomor telepon yang teman-teman sudah daftarkan sebelumnya. Bagi yang belum menemukan username dan juga password-nya, silakan teman-teman bisa merujuk kembali folder inbox pada email teman-teman sekalian. Jika tidak ditemukan, teman-teman bisa merujuk kepada folder spam ataupun folder junk, karena ada kemungkinan email yang kami kirim masuk ke folder-folder tersebut. Nah, untuk detailnya, kami himbau kepada teman-teman sekalian untuk mengikuti sesi kajian ini sampai akhir, karena akan kami informasikan pada akhir kajian. Sebelum kita masuk ke sesi utama, kami mengingatkan kepada teman-teman sekalian untuk senantiasa mengikhlaskan hatinya, meluruskan niatnya hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Serius dalam menyimak kajian yang akan disampaikan, siapkan bukunya dan juga alat tulisnya, catat setiap materi yang akan disampaikan, gunakan pakaian yang sopan yang sesuai dengan syariat, duduk yang baik, tidak sambil rebahan, tidak sambil makan. Semoga dengan ikhtiar kita memperhatikan adab kita di hadapan ilmu, Allah turunkan keberkahan dan Allah mudahkan kita untuk bisa memahami dan juga mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Quddus As-Salam Al-Mu'min Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa ba'd. Fa ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa taqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di pertemuan lalu kita telah sampai menyusun saf untuk menunaikan salat berjamaah sebelum kita bertakbir dan memulai salat. Untuk itu saya ingin memberikan sedikit sekali tambahan yang memberikan motivasi kepada kita. Dan ini sudah menjadi manhaj Al-Qur'an termasuk hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ketika Allah dan Rasul-Nya menampilkan kepada kita berbagai ragam janji-janji kebaikan yang memotivasi kita untuk menunaikan amalan. Dan ini nanti menjadi fitrah dalam kehidupan kita dan tidak terlepas dalam frame keikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah. Jadi ikhlas itu konteksnya mengerjakan semua karena Allah. Nah, ini Allah perintahkan, Rasul menunjukkan. Jadi ketika kita mengerjakan satu ibadah demi motivasi untuk mendapatkan apa yang Allah janjikan, itu pun termasuk dalam ranah keikhlasan. Ya, contoh ayatnya misalnya di Quran surah ke 3 Ali Imran ayat 133 sampai dengan ayat ke 134. Ini sering saya ungkapkan. Ya wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bergegaslah engkau untuk berintrospeksi diri, menata diri lebih baik, kemudian berusahalah untuk bercita-cita mendapatkan surga, ya kan, seluas langit dan bumi yang disiapkan untuk orang-orang takwa. Jadi Allah meminta kita bergegas, menata diri, bergegas untuk punya cita-cita saat pulang ke akhirat nanti. Cita-cita punya rumah, ya, punya tempat seluas langit dan bumi dengan segala keindahannya. Dunia saja Anda punya cita-cita. Saya pengen karir sukses, pengen rumahnya luar biasa, pengen kendaraan yang cukup, pengen hidup nyaman. Untuk dunia yang sementara yang akan Anda tinggalkan, Anda begitu punya cita-cita yang tinggi sampai Anda tempatkan setinggi langit, gitu kan? Kenapa ketika Anda kembali kepada Allah dalam suasana hidup yang abadi, Anda gak punya cita-cita? Maka untuk memotivasi kita semua, kata Allah, ini perintah, maka engkau harus punya cita-cita, punya harapan yang tinggi untuk mendapatkan tempat kembali terbaik yang Allah siapkan seluas langit dan bumi. Kepada siapa diberikan? Kepada orang takwa. Nah, orang takwa ini dia berikhtiar mendapatkan dan meraih cita-cita itu untuk mewujudkannya lewat amalan. Ya, 134-nya di surah ketiga Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra wal kadhibina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ya kan? Di antara amalannya engkau senang berbagi, amalan sosial di sini. Menahan amarah, memaafkan orang lain, memperbanyak kebaikan di samping amalan-amalan ritual yang lainnya. Jadi, mengejar sesuatu yang Allah janjikan dalam rangka menaati perintah Allah masuk dalam konteks keikhlasan. Ini untuk memotivasi kita. Pun demikian, dalam konteks menunaikan sholat berjamaah, teman-teman sekalian, banyak motivasinya. Ya, dalam Al-Quran langsung disebutkan bentuknya jamaah. Yukimun, mereka, mereka, mereka. Ketika menunjuk pada mereka menunaikan, ini menunjukkan motivasi menunaikannya dengan berjamaah. Apa keutamaan berjamaah itu? Banyak sekali. Di antaranya kita dapati misal di hadis riwayat Al-Bukhari. Ini kitab sahihnya, Sahih Al-Bukhari, teman-teman sekalian, di Kitabul Adzan. Ya, Kitabul Adzan di sini di halaman 112. Insyaallah, ya. Kitabul Adzan halaman 112 tentang keutamaan, ya, tentang keutamaan salat berjamaah. Ini supaya kita termotivasi. Ya, di bab yang ke-30, ya. Bab fadli salatil jama'ati. Langsung, ya, bab tentang keutamaan salat jamaah. Jadi kalau kita mengetahui bab ini, teman-teman bisa tuliskan, ya, di pintu rumahnya, kemudian di pintu kamarnya bisa disalin hadis ini, atau nanti di tempat-tempat Anda beraktivitas, ya, di mobil, di dashboard misalnya tuliskan di situ, kemudian di buku Anda atau di handphone bikin status di situ, ya, di bagian wallpapernya Anda tuliskan. Jadi kalau Anda lihat di situ, begitu dekat waktu sholat Anda akan siapkan. Nah, itu di antara cara untuk memotivasi diri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Baik, nomor hadis ke-645, ya, bab ke-30, bab fadli salatil jama'ati. Haddathana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Nafi' an Abdullah ibn Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya, salatul jama'ati tafdulu salatil fadli bi 27 darajah. Ya, ini yang sering kali kita dapatkan hadisnya, kalimatnya dengan redaksi yang lain, esensi yang serupa. Namun demikian penting kita hadirkan. Hadisnya dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, ya, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, salatul jama'ati, salat berjamaah itu tafdhulu salatul fadhi, mengungguli. Ya, kalau di redaksi lain afdhulu, kan, ya, lebih utama, di sini mengungguli. Tafdhulu salatul fadhi, mengungguli salat yang ditunaikan dengan sendirian bi 27 darajah, dengan 27 tingkatan keutamaan. Saya pernah sampaikan, keutamaan ini jangan diukur dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Tidak, ya. Yang hitungan mesti kita pertimbangkan, nanti di hadis lain ada padanannya, satu keduanya bisa 500 tahun. Tiga keduanya, dua ketiganya bisa 500 tahun. Demikian seterusnya. Ya. Nah, nanti ini konteksnya berjamaah, ya. Biasanya secara umum kalau berjamaah itu dalam konteks penunaian di masjid. Ya. Kalaupun tak mampu kita ke masjid, maka ambil keumumannya dengan penunaian berjamaah. Ya, misal beberapa kalangan akhwat misalnya gak memungkinkan untuk ke masjid, dia sholat di rumah. Alih-alih dia sendirian, dia bisa ajak anaknya yang perempuan atau asisten rumah tangganya. Ya, sayang dibandingkan di rumah misalnya ada 3 tempat, 3 ruangan, 4 ruangan, masing-masing sholat sendirian, kenapa gak kumpul satu tempat? Ya, ketika kumpul itu mendapatkan 27 pahala daripada sendirian dapat 1. Ya kan? Hitungan 1, gitu kan? 1 tentunya dikalikan pahala 10, kalau dikalikan standar ya seperti itu. Tapi kalau dia berjamaah dapat lebih luas lagi, kan? Konsep 10 itu di Quran surah ke-6 ayat 160, man ja'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mengerjakan perbuatan satu hasanah, dia dapat 10 kali lipatnya. Dan salat disebut dengan hasanah. Ya, di Quran surah ke-11 Hud ayat 114, ya, innal hasanati yudhibna sayiat, aqimish salata tarafay an-nahar wa zulafa minal lail innal hasanati. Ya, dan salat disebut dengan hasanat, itu akan menggugurkan, menghapuskan, ya, keburukan-keburukan, dosa-dosa kecil sepanjang bukan dosa besar yang harus ditobati dengan sempurna. Nah, jadi ini dalilnya teman-teman sekalian, termasuk nanti ada yang ke masjid, ya, baru ke masjid dan dapat 25. Ya, apalagi dengan menunaikan jamaahnya. Nah, ini misalnya pada hadis berikutnya, hadis nomor hadis 647, ya, masih di kitab yang sama, Kitabul Adzan, bab yang ke-30, bab fadli salatil jamaah. Kita bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala haddatsana Musa ibn Ismail, qala haddatsana Abdul Wahid, qala haddatsana Al-A'mash, qala sami'tu Aba Salih yaqulu sami'tu Aba Hurairah yaqulu radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya salatu rajuli fil jama'ati, ya Rasulullah sallallahu pernah bersabda, salat seseorang fil jama'ati dalam berjamaah, ya tudha'afu 'ala salatihi fi baitihi, ya akan dilipat gandakan lebih banyak pahalanya dibandingkan salat yang dia tunaikan di rumahnya, wa fi suqihi ataupun di pasarnya. Ya, jadi aktivitas di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu banyak yang berdagang ya. Seperti sekarang kan kita saksikan kalau pergi ke Al-Madinah, Al-Munawwarah atau di Mekah, Al-Mukarramah, banyak pedagang-pedagang kan sekitarannya itu. Nah, ini biasanya kalau dekat-dekat waktu sholat, alih-alih mereka pergi ke masjid padahal dekat kan, mereka lebih memilih menghamparkan sejadah di tokonya. Ya, di tokonya, di wilayah pasarnya, atau di supermarketnya gitu kan. Nah, sama persis dengan kondisi begini, teman-teman yang misalnya ada supermarket besar ya, terus Anda misalnya punya toko ya, atau punya lapak tertentu misalnya, terus di dalam supermarket itu, nah kan tiba waktu sholat tuh. Ya, kalau Anda bisa menunaikan di masjid, biasanya kan di mall itu ada masjidnya ya, masjid tertentu gitu kan, atau ada musholanya, ya minimal masjidnya lah ada di situ. Nah, kalau Anda bisa ke masjid, alih-alih Anda menghamparkan sejadah di toko Anda atau di dalam ruangan Anda tersendiri, nah ini beda pahalanya jauh sekali. Jauh sekali, padahal mungkin Anda cuma turun satu lantai atau bahkan sampingan dekat ke situ gitu kan. Nah, ini luar biasa gitu, apa yang bisa didapatkan. Yuk, mari kita lihat. Wa fi suqihi 25 dhi'fa. Ya, pertama dia akan dapat 25 kali lipat dulu. Jadi begitu dia melangkah ya ke masjidnya dan dia tunaikan nanti sholatnya di dalamnya untuk mengikuti jamaah, dia udah dapat 25 kebaikan. Ya udah mendapatkan 25 kebaikan. Jadi lebih dibandingkan dia bertahan sendirian. Wa dzalika annahu idza tawaddaa fa ahsanal wudhu. Dan ini hanya bisa diraih, oh hati-hati ya. Ini hanya bisa diraih. Jadi enggak semua orang yang menunaikan sholat, berjamaah ke masjid gitu kan, dia mendapatkan langsung 25 kebaikan. Ya, lalu ditambah dengan pahala sholatnya, zikirnya dan sebagainya. Belum tentu dapat tuh. Jika dia memenuhi kualifikasi berikut. Idza tawaddaa fa ahsanal wudhu. Pertama, dia menyempurnakan wudhu seperti yang kemarin kita pelajari. Kemudian tsumma kharaja ilal masjid, ya, lalu dia berangkat untuk menunaikannya di masjid. Jadi dapat 25 tadi otomatis ya keutamaannya, ya belum salatnya ya. Ini belum masuk kepada salatnya. Jadi baru masuk ke situ, mau gabung jamaah dapat 25 kebaikan. Langsung dapat tuh yang nanti ukurannya seperti yang tadi saya sebutkan. Ya, kemudian nanti belum sholatnya dapat 27 kemuliaan lagi, belum nanti tambahan zikir dan sebagainya. Nah, ini hanya bisa dia raih apabila dia menyempurnakan wudu, kemudian dia menunaikan di masjid. La yukhrijuhu illa as-salah. Ya, tidak ada motivasi lain untuk menunaikan ke masjid itu kecuali hanya untuk sholat. Jadi bukan karena ingin janjian dengan teman sambil sholat, sambil kemana? Di Masjid Al-Ihsan deh kita. Ya udah ketemu di sana deh nanti sambil sholat duhur, sambil sholat duhur, jadi nyambi tuh sholat tuh jadi sambian. Tujuan utamanya ketemuan, jadi sholatnya cuma 5 menit, ngobrolnya di teras masjid atau bahkan dalam masjid sampai setengah jam misalnya ya. Nah, itu yang dimaksudkan, bukan itu ya. Kalau mau misalnya di mana kita ketemuan, di masjid, yang utama kita sholat deh, ketemuan gampang, kita sholat aja dulu di sana. Nah, ini betul. Ini yang betul. Jadi motivasi dia memang hanya untuk menunaikan sholat. Lam yakhthu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi bukan hanya dia dapat 25 kebaikan tadi digandakan dari orang yang sholat sendirian, bukan hanya nanti jaminan ada 27 ya kebaikan saat dia menunaikan sholatnya, tapi tiap langkah yang ia lakukan demi menuju masjid untuk sholat itu setiap langkahnya dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dicatat oleh malaikat, diperintahkan malaikat mencatat untuk menaikkan derajat dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap langkahnya naik satu derajat, setiap langkah naik satu derajat. Jadi artinya Allah meningkatkan kemuliaan dia dalam setiap langkahnya. Jadi masjid itu luar biasa teman-teman. Dan biasanya kalau ada pahala begini, ini menunjukkan keistimewaan di balik ibadah itu. Makanya jangan dianggap ringan jamaah itu. Jangan dianggap ringan kita menunaikan sholat di masjid. Dan ada hikmah-hikmah lain yang di masa kini, saya kira belum terpraktekan keseluruhannya. Ya, hikmah saling mengenal, hikmah saling menguatkan, hikmah saling membantu, dan sebagainya itu belum muncul. Nah, mungkin satu waktu kita belajar memaknai lagi fikih masjid ya. Nah, di konteks ini, saking pentingnya jamaah ini, maka setiap langkah yang dia lakukan menaikkan derajat dia di hadapan Allah. Jadi kalau Allah sudah naikkan kualitas hidup dia, nanti beberapa keberkahan akan turun. Ya, pendampingan kepada kebaikan. Kalau konsisten selama 40 hari, Allah hapuskan sifat nifak dalam dirinya, dijaga dalam kebaikan, diarahkan dalam kemuliaan. Ya. Kemudian illa rufi'atlahu biha darajah wa hutta anhu biha khati'ah. Allahu akbar. Dan akan dihapuskan setiap kesalahan. Ya, kesalahan-kesalahan kecil ya, sepanjang bukan dosa besar. Jadi ternyata membiasakan diri untuk ke masjid itu juga salah satu langkah untuk memperbaiki perilaku. Jadi akan berdampak pada perubahan perilaku. Oh, Masya Allah, kalau semua anak-anak muda nih ya, saya ajak misalnya kalangan milenial, juga bukan hanya yang senior-senior atau yang sepuh-sepuh gitu kan. Ya kalau disebutkan ini ahli masjid, ya kebayang yang sepuh-sepuh tidak. Sekarang kita rubah persepsinya. Semua ke masjid. Anak kecil ke masjid, yang milenial ke masjid juga. Nah ternyata membiasakan diri ke masjid dengan orientasi sholat yang benar itu bisa merubah perilaku menjadi baik. Ahli masjid itu pasti baik lah. Kalau dalam bahasa hadis, ahli masjid itu pasti baik. Ya, rel masjid itu pasti baik. Ya, bukan rel masjid ya, rel masjid. Ya, real masjid. Real masjid pasti baik. Ya, jadi kalau kita membiasakan ke masjid dengan baik, melangkah dengan bagus tujuan sholat, itu akan merubah pribadi kita menjadi lebih baik. Ya, dan tanda kebaikan itu dengan dihapuskannya kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Ya, jadi kalau kita punya kebiasaan yang enggak bagus, orang biasa ke masjid, maka tatapannya senang kepada yang baik. Begitu nanti melihat yang jelek langsung terpalingkan. Lisannya berubah kosanya, ya pulsa lisannya itu jadi lebih baik, ya bukan kata-kata kotor yang biasa keluar. Nah, itu jadi tandanya Allah menghapuskan kesalahan pada dirinya dengan mengganti melalui kebiasaan yang lebih baik. Fa idza shalla lam tazalil malaikatu tusalli alaihi ma dama fi musallahu. Allahu akbar. Ya, keutamaan yang lainnya lagi tadi baru berangkat ya, nyampe masjid udah dapat 25. Kemudian setiap langkah di perjalanan itu dihitung dengan meningkatkan kualitas kebaikan di sisi Allah. Derajatnya naik. Kemudian kesalahan-kesalahan yang terbiasa, kadang-kadang enggak sengaja salah atau terbiasa terbawa pada sesuatu yang tidak benar, itu dihapuskan oleh Allah. Ya kan? Selain dosa besar tentunya. Dan itu nanti mendorong, kalau dosa-dosa kecil itu hilang, dosa-dosa besar itu akan terdorong untuk ditaubati. Ya. Kemudian sepanjang dia berangkat di perjalanan itu, malaikat memohon kepada Allah kebaikan. Ya, bersolawat meminta kebaikan. Solawatnya malaikat itu minta kebaikan kepada kita. Jadi jangan dianggap ringan tuh. Ya, jangan dianggap ringan. Anda setiap berangkat ke masjid, semakin panjang ya, jaraknya gitu kan, kita tempuh. Nah itu malaikat memberikan solawat banyak gitu ya, minta kepada Allah kebaikan untuk kita. Tapi jangan dipanjang-panjangin. Ini rumah Anda, ini masjid. Harusnya tinggal 3 meter, Anda muter dulu misalnya. Wah, ini rumah Anda di Bekasi, gitu kan. Cuma tinggal gini aja, 3 langkahnya muter dulu ke Senayan, ya tertinggal jamaah Joni. Jadi ya, dia memahami hadis mesti jelas juga ya. Jadi bukan berarti seperti itu dibuat-buat. Tetap ada solawat. Apa kalimat malaikatnya? Allahumma salli alaihi, Allahumma arhamhu. Allahu Akbar, Allahumma salli alaihi. Ya Allah, mohon berikan segala kebaikan kepadanya. Jadi minta Allah berikan salawat. Salawat dari Allah itu maknanya bisa banyak. Bisa hidayah, ya hidayah petunjuk kebaikan. Bisa juga pemberi solusi dari persoalan. Ada orang dapat hidayah dari Allah, dapat salawat dari Allah. Ya, seperti di Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 157. Orang-orang yang sabar dalam menghadapi ujian, orang-orang yang menyerahkan semua kepada Allah, berikhtiar dengan baik, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Mereka itu orang-orang mendapatkan salawat dari Allah. Salawat dari Allah itu tadi bisa berupa hidayah, bisa berupa ampunan, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan malaikat meminta, ya Allah, ampuni dosanya. Ya Allah, ampuni dosanya. Ya Allah, berikan dia petunjuk dalam hidupnya supaya lebih baik. Ya Allah, jadikan sisa hidupnya hayatan thayyibah, akhirnya husnul khatimah. Warhamhu, dan sayangi dia. Ya, warhamhu, dan sayangi dia, ya Allah. Wala yazalu ahadukum fi salatin mantadhara as-salata. Dan Masya Allah, ya, di keadaan dia dihitung sedang berada dalam kondisi sholat, walaupun dia sedang menunggu sholatnya. Ya, Masya Allah, tuh berapa banyak kemuliaannya. Jadi satu tadi sudah dapat pahala 25 langsung, padahal belum menunaikan sholatnya, gitu kan. Nanti pas sholat ditunaikan, dapat lagi 27. Kemudian yang kedua, setiap langkahnya menaikkan derajat diri sisi Allah. Ketiga, menghapuskan kesalahan-kesalahan dia, mengganti kebiasaan lebih baik. Keempat, dia mendapat salawat dari malaikat, meminta kepada Allah mengampuni dosanya, memberi dia hidayah, kemudian juga menyayangi dia. Dan yang kelima, dihitung dia dalam keadaan sedang sholat. Dalam arti dalam suasana sholat. Jadi kalau sedang dalam suasana sholat, ya pahala terus mengalir kepadanya. Ya, terus mengalir. Ya, sampai dia menunaikan sholatnya, dapat lagi 27. Jadi kurang apa tuh? Ini menunjukkan lima kemuliaan ini, teman-teman sekalian, menunjukkan ada hal yang sangat besar dalam jamaah. Ya, dan sayangnya tadi tidak teraplikasikan dengan baik gitu kan, di kekinian. Kita harus kembali lagi menggali dari kitab-kitab aslinya. Ya, referensi sumbernya. Jadi belajar Islamnya mesti benar, kita mesti ngaji lagi gitu. Ngaji lagi, pahami dan amalkan. Jadi jangan sampai hadis-hadis ini jadi penguasaan hafalan saja. Lomba-lomba hafalan hadis, lomba-lomba hafalan Quran, tapi maknanya enggak kita terjemahkan. Ya, berpahala bagus ada, cuma implementasinya enggak nampak nantinya. Kenikmatan beragama itu enggak terasakan, gitu kan? Karena itu pentingnya kita menunaikan solat dengan baik dan motivasi jamaah untuk menata kita lebih mulia. Nah, ini mohon izin teman-teman, saya awali dengan pemaparan ini karena kemarin kan kita baru belajar menata saf kan. Jadi untuk memberikan gambaran motivasi supaya arah kita solat itu dahulukan jamaah. Dahulukan jamaah. Ya, solat sendirian itu belakangan, kalau ada uzur-uzur tertentu baru sendirian. Tapi sepanjang kita mampu maksimalkan ke masjid. Ya, tak mampu kita ke masjid, maka di rumah atau di tempat kerja kita, di kantor kah, atau di pasar misalnya, sekarang di supermarket dan sebagainya, bikin suasana berjamaah. Ya, setidaknya kemuliaan-kemuliaan jamaah itu dapat. Ya, walaupun mungkin tidak ke masjid. Kalau masjid kan tadi dapat 5 hal lain kan, tapi jamaah dapat 27-nya, kan? Ingat, kalau kita jamaahnya salatul jamaati, gitu kan? Tafdulu an salatil fardhi atau afdalu min salatil fardhi bisa min 20 derajat, itu salatnya dapat 27. Ya, tapi kita kalau ke masjid dapat 5 lagi. Ya, tambahan 25 tadi diangkat satu, setiap langkah satu derajat, dihilangkan kesalahan-kesalahan, malaikat bersalawat, dan Allah menjadikan keadaan dia menunggu salat masih dalam keadaan salat yang melimpahkan banyak pahala. Jelas ya? Nah, kalau sudah jelas, mari kita mulai praktek salatnya untuk saat ini, teman-teman sekalian. Dan ini sesuatu yang penting, karena ini akan sangat menentukan bagaimana kita memulai untuk menunaikan salat di sini. Ya, di sini kemudian hitungan syariat sholat mulai akan jadi hitungan fiqih karena sholat akan dibuka dengan praktek ini. Jadi yang pertama pendahuluan wudu sebagai syarat sholat, menghadap ke arah kiblat sebagai benarnya sholat, kan? Sudah kita terangkan nyusun saf keutamaan min khusnis sholat, terutama hal yang menyempurnakan sholat. Jadi jumhur menyebutnya sebagai sesuatu yang sunnah, walaupun sebagian dari Hanabilah khususnya menyebut itu bagian dari yang wajib untuk bisa menjadikan sholat lebih sempurna. Nah, namun semua ulama sepakat bahwa pembukaan sholat dihitung saat praktek ini yang akan kita buka, yaitu takbir. Nah, bagaimana bertakbir dengan benar? Ini akan kita turunkan dulu dari 3 bahasan utama. Jadi semua pembahasan kita dari awal ini sampai akhir akan mengacu pada 3 hal. Ya, 1, kita akan bicara caranya. Kan? Yang kedua, kita akan terangkan bacaannya. Dan yang ketiga, kita akan bahas esensi atau hikmahnya. Nah, ini yang terakhir, yang ketiga ini yang jarang juga dikupas ya. Sehingga apa hal yang melahirkan kehusuan dalam penunaian ibadah itu kadang tidak terasakan dengan sempurna. Baik, pertama bicara tentang cara. Tentu cara ini akan merujuk kembali pada keterangan yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada para sahabat dengan menunjukkan amaliyah sholat itu, seperti sahabat Khalid bin Rafi Az-Zurayqi yang pernah diajari oleh Nabi SAW bagaimana cara dia menunaikan sholat. Nah, setelah kemarin wudhu, menyusun saf, sekarang mulai akan memulai sholat. Bagaimana cara memulainya? Amalan apa yang kita kerjakan? Mari kita lihat dulu hadisnya. Ya, kita lihat hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cek di Al-Bukhari dulu. Ya, kemarin saya sebutkan nomor hadis 757 ya. 757. Baik, Al-Bukhari nomor hadis 757. Nah, dia di kanan ya. 757. Nah, nih, masih di Kitabul Adzan ya. Kitabul Adzan, ini kitab yang ke-10. Ya, Kitabul Adzan, babnya tentang bab wujubil qira'ah lil imam wal ma'mum fi shalawati kulliha. Ya, fil hadri was safari wa ma yujharu fiha wa ma yukhafat. Ya, bab tentang bacaan imam dan makmum di dalam sholat, baik dalam sholat yang hadir, mukim ataupun safar, jahar ataupun sir, silent. Jadi masuknya bab qiraah, tapi di sini ada praktek penunaian sholat karena dimasukkan dalam konteks ini. Ini faqihnya Imam Al-Bukhari. Karena nanti ada bagian dalam hadis itu, bukan pengulangannya di Al-Bukhari itu. Kalau ada di hadis termasuk bab ini, maka Al-Imam Al-Bukhari mengingatkan lagi bahwa ini pun termasuk penguat dari bab dimaksud. Baik, kita bacakan ini ya, 757 ya. Teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Qala haddatsana Muhammad ibn Bashar, qala haddatsana Yahya bin Ubaid an Ubaidillah, qala haddatsani Sa'id ibn Abi Sa'id an abihi an Abi Hurairah. Betul ya rawinya? Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki masjid, yaitu Masjid An-Nabawi, ya kan? Fa dakhala rajulun, maka masuk pula ya setelah itu seorang lelaki. Ya, ingat pakai fa kan? Jadi ketika masuk Nabi SAW, seketika masuk pula seorang lelaki. Fasalla, maka lelaki itu kemudian sholat. Ya, jadi Nabi sudah masuk, Nabi dalam aktivitas, lelaki itu kemudian sholat. Ya, ini menunjukkan dia sholat tahiyatul masjid ya. Menunjukkan dia sholat tahiyatul masjid, karena dia sendirian sholatnya. Atau Allahu a'lam sholat apa yang dia tunaikan, apakah tahiyatul masjid, apakah waktu duha, dan sebagainya. Yang pasti di sini tidak menunjukkan jemaah. Yang pasti dia masuk salat, kemudian kemudian dia setelah salat itu mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita katakan tahiyatul masjid lebih aman, karena semua salat yang dilakukan pertama kali di masjid apapun jenisnya itu masuk tahiyatul masjid nama umumnya. Fa shalla fa sallama, maka dia salat, kemudian fa sallama 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam. Ya, faradda wa qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab salamnya, wa qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, irji' fa shalli fa innaka lam tusalli, seperti saya sampaikan di awal pula, ya, kembali lagi kamu salat karena engkau belum salat. Karena engkau belum salat. Faraja'a yusalli kama shalla, maka dia kembali salat seperti tadi dia salat, ya. Kemudian tumaja'a fa sallama, lalu datang lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam, kemudian semaja fasallam ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, Nabi sallallahu alaihi merespon lagi, ya, kalimat yang sama, irji' salli fa innaka lam tusalli, kamu balik lagi salat karena kamu belum salat. Jadi persis seperti yang saya sampaikan di awal itu, ya, kisah laki ini yang diduga oleh para rawi namanya Khalid bin Rafi Az-Zurayqi. Thalathan, sampai tiga kali. Faqala, maka ia kemudian berkata lelaki tadi yaitu Khalid bin Rafi Az-Zurayqi, wallazi ba'athaka bil haqq, ya Rasulullah, demi Allah yang telah mengutus engkau dengan segala kebenaran. Ya, ini masya Allah. Jadi sahabat tuh begitu. Jadi Nabi itu memang keyakinannya paripurna, yang enggak ada keraguan gitu. Jadi apapun yang disampaikan Nabi itu yakini, kerjain. Samina wa ata'na. Jadi kalimat samina wa ata'na itu enggak pakai nawar. Enggak harus nawar-nawar. Kenapa begini ya? Kenapa zuhur 4 rakaat ya? Kenapa subuh 2 ya? Ya kenapa warisan begini? Kenapa? Ya itu namanya imannya belum sempurna. Iman tuh yakin. Ya, walaupun pada apa yang belum kita pahami, yakin dulu, ntar hikmah datang. Hikmah itu membimbing akal kita supaya paham. Jadi kalau kita mendahulukan akal pada apa yang seharusnya dipahami oleh hati, gak akan nyambung. Ya, gak akan nyambung. Ya, jadi di sini penting sekali kita kembalikan lagi teman-teman sekalian. Ini kebiasaan, ini orang awam aja di zaman Nabi itu yakinnya luar biasa. Wallazi ba'athaka bil haqq, ya Rasulullah SAW, demi Allah yang telah mengutus engkau dengan segala kebenaran. Keyakinan paripurna di sini. Ma uhsinu ghairah. Ya, saya enggak bisa lebih bagus lagi dari yang saya tadi lakukan. Jadi memang ilmunya segitu. Ya, tapi enggak berhenti di situ. Fa'alimni, maka mohon ajarkan. Ajarkan kepada saya gimana yang lebih baik gitu. Jadi dia udah yakin pada Nabi dan dia menata diri, mau belajar. Ya, jadi kalau memang salah, ini hadis juga memahamkan pada kita, kalau salah jangan mempertahankan kesalahan. Ini udah salah diluruskan, masih pengen begitu aja. Kalau memang salah. Kecuali kalau yang mau meluruskan itu cuma ya, ingin berdebat misalnya, atau sama-sama punya dalil, ya, terus menganggap yang paling benar, menyalahkan yang lain, nah itu hindari yang seperti itu. Menghindari perdebatan, kalau kita memang benar di sisi itu, walaupun kita benar, Allah hadiahkan melalui lisan Rasulullah, ada satu kemuliaan di surga. Allah bangunkan satu istana di pinggiran surga. Kok di pinggir Ustaz? Ya biarin aja John, yang penting dapat istana di surga daripada enggak sama sekali. Gitu kan? Nah, jadi motivasi orang banyak-banyak kadang-kadang. Ada yang kalau memang ilmunya tinggi, kita disampaikan dan kita salah misalnya kan, perbaiki diri kita. Tapi kalau perbedaan pendapat ya saling menghormati. Ya tapi kalau menyalahkan yang lebih pintar itu bodoh namanya. Ya, dan merespon orang bodoh itu lebih bodoh lagi. Gitu ya. Jadi yang demikian bodoh ini dalam konteks ini, kebiasaan-kebiasaan yang harus dirubah. Ya, kebiasaan yang harus dirubah. Ini perbuatannya, kita tidak mencela ke orangnya, tapi perbuatannya yang harus diperbaiki. Jadi jangan sampai bertindak, bersikap yang tidak bagus, jahalah terhadap perbuatan yang jelek, gitu kan? Nah, perbaiki aja yang jelek ini supaya lebih baik lagi. Kemudian, faqala, maka Nabi SAW bersabda, nah ini dia ya. Idza qumta ila shalah, seperti yang saya sampaikan kemarin, kalau kamu ingin menunaikan salat dengan sempurna, nah di sini langsung kepada aplikasi salatnya. Ya, kalau kemarin kita ambil di riwayat Muslim nomor hadis 397, makanya saya padukan di hadis Muslim nomor hadis 397, Al-Bukhari nomor hadis 757. Yang di hadis Muslim membukanya langsung dengan asbiril wudu, yang di sini kemudian membuka langsung dengan pembuka salatnya. Yang di hadis Muslim idza qumta ila shalah asbiril wudu tsumma istaqbil al-qiblah. Sempurnakan wudu menghadap ke kiblat, sudah kita bahas ya. Kemudian fakabbir. Ini di Al-Bukhari langsung kepada pembukanya, fakabbir. Fakabbir. Kalau engkau ingin mulai menunaikan sholat dengan sempurna, maka sholat itu dibuka dengan amaliyah ini. Sholat dibuka dengan amaliyah ini, dengan praktek ini. Apa prakteknya? Fakabbir. Kamu mulailah dengan bertakbir. Nah, jadi pembahasan kita sekarang, teman-teman sekalian, kita akan masuk pada pembahasan bagaimana cara bertakbir. Nah, ini ya, bertakbir. Dengan mengambil redaksi hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis riwayat Al-Bukhari, ini perintahnya, dalilnya dulu ya teman-teman sekalian, nomor hadis 757, kemudian hadis riwayat Muslim Umar hadis 397, persoalan takbir. Jadi dalil untuk membuka salat dengan takbir, ini dalilnya. Jadi kita pakai dalil dulu, ini dalilnya. Nah, untuk membahas tentang dalil ini, maka tiga aspek ini yang kita uraikan. Bagaimana caranya takbir? Adakah bacaan dalam takbir, apa yang dibaca? Dan apa maknanya bacaan dan gerakan takbir itu? Nah, sehingga ketika kita lakukan, kita lebih bisa maksimal, ya, dan lebih bisa merasakan kenikmatan dalam perbuatan salat kita. Baik, yang pertama langsung masuk ke cara. Ya, kita kembali ke hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, teman-teman sekalian. Kita akan lihat cara bertakbir, kita turunkan dalilnya mana? Ya, dalil untuk penunaian bertakbir. Seperti biasa, saya ingin tunjukkan dulu sedikit kalau kita ingin mencari tentang praktikal ibadah, ya, praktikal hal-hal yang terkait dengan fikih khususnya, maka kitab Sunan itu lebih detail dan lebih terukur serta lebih sistematis, karena memang kitab Sunan ini adalah kitab-kitab hadis yang urutannya disusun berdasarkan permasalahan fikih, ya. Maka saya sering mengatakan untuk kita mengambil referensi misalnya Sunan Abu Daud, ya. Nih di Sunan Abu Daud, teman-teman sekalian, ini salah satu contoh. Sebenarnya ada juga di Sunan An-Nasai misalnya, Sunan Ibnu Majah, tapi ini cukup sistematis, ya. Ada kita, Sunan An-Nasai ada, Ibnu Majah juga ada, cuman saya dahulukan yang ini untuk memudahkan pembahasan kita supaya lebih spesifik, ya. Nah, ini diantaranya cara bertakbir kita akan temukan di Sunan Abu Daud, nomor hadis 721, ya. Insyaallah saya karena sering juga bahas, jadi masih ada ingat-ingat, ya. Bismillahirrahmanirrahim, nomor hadis 721. Kita bisa langsung lihat di sini 721. Nah, ini dia. Nah, ini ya. 721. Nah, ini teman-teman sekalian. Bismillah kita tunjukkan ini, ya. Ya. Di sebelah kiri posisinya di sini, ya. Nomor hadis yang ke-721, babnya yang ke-118, ya. Nah, jadi kita lihat di sini bab tasri' istiftahis shalah, bab raf'il yadaini fis shalah. Ya, bab tentang mengangkat tangan dalam sholat. Jadi babnya masuk ke mengangkat tangan dalam sholat, tapi di sini akan kita temukan tentang tata cara bertakbir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala hadatsana Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, hadatsana Sufyan bin Az-Zuhri an Salim an abihi qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza staftaha as-salata rafa'a yadayhi hatta yuhadhiya mankibaihi. Wa idza arada an yarka' wa ba'da ma yarfa' ra'sahu min ar-ruku' wa qala Sufyan marratan wa idza rafa'a ra'sahu wa aktsaru ma kana yaqulu wa ba'da ma yarfa'u ra'sahu min ar-ruku' wa la yarfa'u baina sajdataini. Baik, di sini menerangkan tentang mengangkat tangan, proses mengangkat tangan dan pembuka salatnya disebutkan. Idza staftaha salata, maka apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka salatnya. Nah, jadi ini ada amaliyah membuka sholat. Sedangkan pembuka sholat di Al-Bukhari tadi, nomor hadis yang ke-257, juga di hadis Muslim, nomor hadis 397, kan bertakbir. Ya kan? Cara bertakbir bagaimana? Disebutkan di hadis riwayat Abu Daud, ya, di Sunan Abu Daud, nomor hadis 721, bahwa cara beliau membuka sholatnya, idza staftaha sholata, jika membuka sholatnya, yarfa'u yadaihi, beliau mengangkat kemudian tangannya, ya, kedua tangannya, hadwaman kibaihi, bermakna sejajar dengan bahunya. Ini redaksi yang pertama. Ya, redaksi yang pertama, jadi cara yang pertama, teman-teman sekalian. Jadi kita mengangkat nih tangan. Ingat, ya, saya sering sampaikan kepada teman-teman sekalian, kalau menyebutkan tangan, ya, batasannya kan kita tahu. Lah, saya terangkan di awal kan, dari sini sampai dengan sini. Ya, dari sini sampai dengan sini. Tapi nanti spesifik dalam bacaan-bacaan, nanti dalam praktek-praktek, termasuk nanti saat menunaikan sholat, ditunjukkan dengan jelas bagaimana caranya. Ya, jadi tadi disampaikan pada kita mengangkat tangan dengan sejajar dengan bahu. Nah, yang dimaksud sejajar dengan bahu ini nanti dalam hadis yang lain, di riwayat At-Tirmidzi, ya, disebutkan ini bagian nanti, ini, telapak dan jemari-jemari di sini. Jadi seperti ini. Ya, seperti ini. Jadi ini ada telapak, mengangkat tangannya maksudnya begini. Ya, nah, kan ini tangan kan pasti diangkat, ya. Dari sini sampai sini kan diangkat. Ya, cuman mengangkatnya sampai mana? Kan ini juga mengangkat begini, ya kan? Ini mengangkat juga di sini, ya kan? Nah, maka yang dimaksudkan di sini mengangkat sejajar dengan bahu. Jadi seperti ini. Kurang lebih. Ya. Jadi di sini, sejajar nih. Ini kan bahunya ini. Hadwaman kibaihi. Jadi di sini sejajar di sini. Ini bagian yang pertama. Ya, jelas, ya? Baik, ini bagian yang pertama. Jadi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau membuka salat, beliau mengangkat tangannya sejajar dengan bahunya. Sini. Ya, jadi tidak disebutkan dalam redaksi yang tadi apakah misalnya sejajar dengan bahu itu posisinya di sebelah mana, apakah agak ke dalam ke sini, apakah agak ke sini, ya. Nah, nanti dalam hadis lain kita akan temukan dalam beberapa riwayat nanti, khususnya nanti bagian yang perempuan, ya, yang sebetulnya sama saja antara laki-laki dengan perempuan, tapi nanti ada beberapa di Syafi'iyah tekankan pada perempuan supaya agak lebih rapat karena kondisi tertentu dulu. Ya, kondisi tertentu nanti saya ajarkan setelah ini ya. Jadi kita angkat dulu, ini yang standar seperti ini teman-teman sekalian. Ya, di sini sejajar dengan bahu. Jadi kalau kita tarik gini ya, mungkin enggak terlalu keluar juga begini ya. Ya, kalau keluar gini kan baunya hilang nih. Ya, di sininya udah hilang tuh. Ya, sejajar itu kan artinya tinggi juga dengan bagian ini. Jadi kita angkat begini. Nah, posisi ini penting sekali nanti karena juga akan terkait dengan sujud. Karena saat sujud pun nanti posisi kita bersujud, telapak tangan ini enggak jauh dari posisi kita bertakbir begini. Ya, jelas ya. Jadi juga tidak perlu begini karena Anda kan enggak sujud begini. Ya kan? Sujud Anda kan pasti begini. Jadi kita tarik sejajar dengan bahu, dari sini bahu turunkan ke sini. Ya, begini ya. Kalau ke sini jadi dada. Ya, sini. Ya, di sini teman-teman sekalian. Jadi tidak terlalu begini dan tidak begini. Ya. Ya. Jadi saya kadang sering ada juga beberapa praktik yang Allah, gitu kan? Nah, enggak, itu enggak ada ya. Jadi hanya ditarik ke sini saja. Paham ya? Ya, sekali begini. Ya, di sini. Jelas ya? Nah, ini redaksi yang pertama. Kemudian teruskan dulu. Untuk jemari nanti di At-Tirmidzi diberikan juga gambaran, jemari ini enggak terlalu rapat begini. Ya, enggak terlalu terbuka begini. Jadi mengalir saja, terulur saja seperti ini, ya. Jadi enggak terlalu begini juga enggak, gini juga enggak. Ya, jadi bukan begini juga ya. Oh, jadi begini nih. Ya, jadi kebuka aja seperti biasa gini, terbuka. Nah, kemudian telapaknya menghadap ke arah kiblat. Ya. Menghadap ke arah kiblat ke depan maksudnya, ke depan begini. Jadi bukan begini juga, ya. Allah, enggak begini. Ya, karena ini enggak sejajar namanya. Ya, jadi begini gitu, ya. Oh, jadi bukan begitu. Jadi ini mengangkat sejajar dengan bahu seperti ini. Paham ya? Jadi Allah sini, ya. Nah, ini teman-teman sekalian, ini jadi ini mengalir saja, ya, terulur saja. Jadi tidak begini, tapi seperti rileks ya. Satu ini. Yang kedua nanti di riwayat An-Nasa'i, jadi mengangkat sejajar dengan daun telinga di sini. Ya. Diajar dengan daun telinga. Jadi di sini bisa kita begini atau ditempelkan ini. Yang jempolnya bisa menempel ke sini ke telinga itu ya. Nah, jadi bisa ke sini atau bisa juga sejajar, cukup sejajar di sini. Jadi kalau tadi di sini, sekarang ke sini. Ya, agak ke atas sedikit. Nah, ini mana yang paling nyaman saja yang bisa kita lakukan. Ya, mana yang paling nyaman. Mungkin nyamannya di sini, ya di sini silahkan bertakbir. Gini kan. Nah, kalau nyamannya misalnya di sini ke atas seperti ini. Ya, baik. Walaupun nanti di madhab itu ada kalangan spesifik, misalnya untuk yang perempuan lebih mengambil kepada yang kedua untuk merekatkan seperti ini, ya, merekatkan di sini gitu, merekatkan di sini lebih rapat, ya. Kenapa? Ada kondisi kita ambil, kalau saya teliti, gitu, pelan-pelan kita melihat, ternyata kan salah satunya faktor dari pakaian busana yang dikenakan. Kalau sekarang kan udah pakai mukena ya, enak aja gitu, takbirnya bisa begini juga nyaman, gak ada masalah karena longgar kan, jilbab juga longgar gitu kan. Tapi kan dalam kondisi-kondisi tertentu di tempat lain kan gak ada mukena ya. Kadang-kadang ada yang cuma misalnya jilbabnya juga gak terlalu panjang, ketika mau dipakai sholat kan tutup hanya sebatas yang kebatasan paling minimalnya gitu kan. Minimal kan lewat dada segini ya, minimal. Jadi minimal untuk perempuan itu melewati dada, jadi bukan di sini ya, jadi turun ke sini. Ya, yudnina min jalabibihinna, gitu kan bahasa Al-Qur'annya, rendahkan dari jilbab yang kau kenakan itu, kerudung yang kau kenakan, longgarkan. Ya, yang sekiranya kemudian dengan longgar itu enggak terlalu ketat sehingga menampakkan aurat itu ditutup tapi terlihat tuh kan lekuk tubuh dan sebagainya. Kemudian yang kedua juga menutupi melewati dada gitu ya, melewati itu. Nah, nanti kalau menggunakan yang standar di sini otomatis ketika dia mau bertakbir, kalau dia terbuka begini kan terangkat tuh. Ya, dia begini terangkat gitu kan, maka di sini ada yang kemudian agak ke dalam ya, agak begini tuh ya, agak ke dalam, agak begini atau di sini tapi agak rapat di sini ya. Nah, ini boleh juga yang demikian supaya tidak terlalu mengangkat berlebihan sehingga terbuka sebagian auratnya. Tapi kalau sudah pakai mukena sudah begini, mau begini nggak ada masalah. Atau yang laki-laki mau di sini pun nggak ada persoalan, ininya agak sedikit rapat tentunya ya, karena kalau kita begini ya, kalau mau mendekat ke telinga kan agak rapat ya. Kalau tidak kan bisa begini saja. Jadi bisa di sini satu, bisa di sini dua, sejajar dengan telinga, atau agak merapat ke sini nggak ada masalah. Jelas ya? Nah, jadi ini dari tiga cara. Satu, hadwa mankibaihi, kemudian udhunaihi, dengan sejajar dengan dua telinganya di sini ya, atau agak merapatkan ke sini nggak ada masalah. Yang penting mana di antara nyamannya saja, mana di antara nyamannya. Itu gerakan yang pertama begini. Baik, paham sekarang? Nanti kalau sudah paham semua, referensi disampaikan, praktek juga diuraikan, tinggal sekarang bacaannya apa ini ya. Maka di Abu Daud nanti diteruskan fayaqulu Allahu akbar. Maka dengan dia mengangkat tangan itu dengan dia membuka salatnya itu, fayaqulu, dia mengucapkan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah ini ya. Jadi ini yang diucapkan. Dan enggak usah ngarang-ngarang ya. Nama Allah kan banyak, Asmaul Husna banyak. Ya kenapa enggak Allahul Azim, Allahur Rahman, Allahul Karim? Tidak. Salat itu spesifik, sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian persis seperti melihat aku salat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya jadi ketika Nabi membimbing menggunakan kalimat yang jelas Allahu Akbar, maka ucapkan. Nah, cara mengucapkan ini antara mengangkat dengan mengucapkan, teman-teman, bisa ada tiga cara. Ya, bisa ada tiga cara. Pertama, ini yang paling populer, bersamaan mengangkat dengan mengucapkan. Jadi begitu mengangkat, ya kan? Allahu Akbar, ya kan? Jadi Allahu Akbar, ya kan? Bisa bersamaan. Bisa mengangkat dulu begini, ya, kemudian nanti meletakkan, setelah itu dia berucap Allahu Akbar. Boleh. Ya, boleh. Kemudian yang ketiga, dia mengucapkan dulu Allahu Akbar. Ya. Jadi bisa tiga cara, ya. Jadi yang pertama bersamaan Allahu Akbar, ya. Sal, ulangi lagi. Allahu Akbar, ya. Kemudian yang kedua, dia mengangkat dulu, ya kan? Lalu dia mengucapkan Allahu Akbar. Plus yang ketiga, dia mengucapkan dulu Allahu Akbar. Ya. Jelas ya? Nah, ini tiga ini mana yang paling memudahkan? Kenapa ini penting disampaikan? Kalau sholat sendirian, mungkin kita terbiasa. Biasa saja kita sambil ngangkat, sambil kemudian mengucapkan. Tapi kalau kita sholat berjamaah, ucapan itu paling penting. Karena ini yang akan menentukan, khususnya dari imam, sebagai instruksi. Ya, sebagai instruksi ke makmum. Jadi, apa yang diucapkan imam, itu yang kemudian menjadi penanda makmum untuk memulai gerakan atau perpindahan. Ya, jadi dalam takbir pertama nanti ketika dibuka Allahu Akbar itu membuka sholat, makmum ikut. Makmum enggak akan lihat gerakan imam. Makmum mendengarkan apa yang disampaikan oleh imam. Ya, jadi dari gerakan imam ini akan didukung nanti support perpindahannya dengan bacaan. Makanya nanti setelah takbiratul ihram, ya, untuk perpindahan isyarat, perpindahan ke rukuk, perpindahan kemudian dari situ ke i'tidal, ya, nanti demikian seterusnya, itu perpindahan dalam bahasa Arab disebut intiqal. Maka ada takbir disebut takbir intiqal. Makmum gak bisa lihat gerakan imam, dia harus dengar bacaannya. Jadi begitu imam misalnya Allahu Akbar terdengar kemudian ke makmum, makmum bergerak. Ya, saat pertama mungkin masih bisa melihat gerakan imam, siap ke belakang gimana? Ya kan? Ya, jadi bacaan itu yang penting untuk terdengar ke belakang. Karena itu pentingnya bagi makmum untuk mengikuti kemudian gerakan imam setelah ada instruksi dari imam dengan menggunakan kalimat takbir. Allahu Akbar terdengar, baru kemudian dimulai. Allahu Akbar. Pindah Allahu Akbar, baru pindah. Ya, jangan sampai nanti imam walaupun imam ruku tapi belum mengucapkan takbir, nanti pas bab ruku makmum ikutan ruku, itu bisa enggak benar. Ya, makanya kenapa pentingnya kadang-kadang ada tiga tadi hal, karena begini, bisa saja misalnya imamnya agak lemah atau misalnya sudah sepuh, makmum di belakang masih muda, maka kalau dia misalnya bersamaan Allahu Akbar, dianya belum ruku, di belakang udah ruku duluan saking semangatnya. Ya, tapi kalau dia bisa mengambil misalnya bagian yang tadi, dia gerakan duluan, sudah begini, dia ucapkan Allahu Akbar. Ya kan? Dia baca, belakang baru turun. Jadi pas mengikuti. Ya, nanti pas intikal kita sampaikan. Nah, ini penting di awal saya utarakan untuk menekankan bahwa pengucapan atau bacaan ini menjadi penanda khususnya bagi imam untuk makmumnya di belakang. Jelas ya? Nah, ini bacaan yang kita bacakan, teman-teman sekalian. Dan esensi dari ini, saya akan cepat saja. Esensi dari bacaan ini, Allahu Akbar, ini yang sebetulnya penting kita hadirkan dalam jiwa kita. Ya, dan ini nanti ada korelasinya antara bacaan dengan gerakan, dengan cara. Ini nyambung dua-duanya. Nyambung. Nah, kita kan dalam sholat itu, teman-teman sekalian, ingat ya rumusnya kan? Rumusnya ingat betul bahwa saat kita memulai sholat, masih ingat cara khusyuk dalam sholat? Di awal saya terangkan, ya kan? Kita merasakan akan menghadap kepada Allah. Mungkin sholat yang terakhir yang kita lakukan. Pakaian kita kenakan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Wudhu yang sempurna. Kita taubat kepada Allah, ya kan? Lalu tiba-tiba kemudian kita menghadap Allah. Kita hadirkan perasaan kita menghadap. Kan? Kita sedang menghadap dengan baik kepada zat yang menciptakan kita, kepada Tuhan kita, Rabb kita, Masya Allah. La ilaha illa huwa, inna Allahu ahad, Allahu samad. Lalu ketika kita kemudian bertakbir, kita mengucapkan Allahu Akbar. Itu, teman-teman sekalian, diucapkan oleh lisan. Ini rumusnya. Ingat, Quran Surah 29 ayat 45, baca, pahami, amalkan. Rumusnya tiga. Baca, setiap bacaan itu baca oleh lisan. Terjemahkan oleh pikiran. Dan maknai oleh hati. Maknai oleh hati. Jadi begitu kita mengucapkan Allahu Akbar, kita harus tahu artinya. Fikiran menerjemahkan Allah Maha Besar, itu artinya. Hati meresapi, ya Allah, aku menetapkan sekarang Kau yang Maha Besar. Namun aku mohon ampun kepadamu ya Allah. Dalam hidup ini terkadang aku selalu membawa kebesaran dalam diriku, sombong terhadap orang lain, merasa yang lebih hebat, merasa yang lebih sempurna. Ya Allah, gitu kan? Nah, kita membawa suasana itu dalam jiwa kita. Jadi di pikiran kita menerjemahkan, kenapa penting terjemahan itu ada? Supaya pikiran kita enggak dimainkan setan. Sebab nanti ada setan menggoda khusus orang sholat. Ya, namanya khanzab, ada yang menyebut dengan khinzib. Jadi dalam hadis disebutkan jika Anda sudah mulai bertakbir. Nih, sebelum takbir tuh kita bisa siap fokus begini. Tapi begitu Anda takbir, ketika Anda mulai bertakbir, fayaqulu syaitanu. Maka setan ini mulai bertugas. Ya, dinasnya khusus saat sholat, menggoda orang sholat. Fayaqulu syaitanu, maka dia berkata kepada orang sholat ini, udhkur kada, ingat ini ya, ingat itu ya. Ya, sehingga wajar ketika orang mulai bertakbir, kalau dia tidak mencoba memahami, menerjemahkan apa yang dia baca, merasakan apa yang dia lakukan, itu wajar begitu dia takbir, Allahu Akbar, lisannya Allahu Akbar, tapi setan mengacaukan pikirannya. Sehingga handphone hu akbar, ya, pekerjaan hu akbar, TV hu akbar, ya, cemilan hu akbar, dan sebagainya. Uang hu akbar. Ya, sehingga ada orang yang sengaja membatalkan sholat untuk hanya menjawab telepon. Ya Allahu Akbar, tang ting tung ting tang ting tung tang ting tung ting tang ting tung, angkat dulu, ya, batalin, jawab, ya, dan sebagainya. Maka orang-orang yang ingin khusyuk dalam sholat tidak akan begitu, dia akan pastikan handphonenya silent atau dia matikan terlebih dahulu. Ya, karena sekarang kita akan menghadap yang lebih hebat, lebih agung dibandingkan pekerjaan kita, bahkan diri kita sendiri. Karena itu kita siapkan, kita katakan Allahu Akbar, ya Allah Maha Besar, kemudian rasakan di jiwa kita, ya Allah, aku mengatakan berkomitmen kau yang paling hebat, kau yang paling agung, aku mohon ampun ya Allah dalam hidup ini selalu merasa besar terhadap orang lain, sombong terhadap orang lain, merasa yang lebih angkuh, merasa yang lebih hebat, merasa yang lebih tinggi ilmu, tinggi kedudukan dibanding orang. Makanya nanti ini nyambung ke doa iftitah. Ketika ini sudah mulai hadir, kita merasa banyak salah, kita bertobat dengan mengatakan Allahumma ba'id, ya, atau nanti yang wajah tu dan seterusnya, nanti kita akan bahas ke sana. Nah, bersamaan dengan itu tangannya diangkat seperti ini. Ya, seakan memasrahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membuang semua urusan dunia ke belakang. Nah, jadi kalau kita sudah mulai bertakbir, buang urusan dunia ke belakang. Pasrahkan semua kepada Allah. Makanya takbirnya disebut dengan takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram dari ahrama yuhrimu. Ya, takbiratul biaratul ihram. Ah, ini dia. Dari kata ahrama yuhrimu, ini dari kata ahrama, yuhrimu. Bukan ahrama ya, kalau pakai H nanti piramid artinya. Ahrama, yuhrimu. Ahrama itu sesuatu yang mengharamkan, yang melarang, tidak membolehkan, harus ditanggalkan. Kenapa takbirnya disebut ihram? Sebagai sifat larangan. Jadi kalau sudah bertakbir, tangan diangkat, dilarang membawa segala hal yang tidak terkait dengan sholat. Dilarang membawa semua urusan dunia, semua urusannya bawa yang terkait dengan urusan akhirat kepada Allah. Kalaupun mau bawa di dalam konteks dunia, bawa dalam konteks penghambaan kita kepada Allah untuk bermohon, ya, untuk berdoa dan sebagainya. Jadi buang urusan-urusan yang enggak penting yang tidak terkait dengan sholat ke belakang, tanggalkan, dilarang dibawa dalam sholat. Ini maknanya. Makanya tangan kita bergerak begini, pasrah kepada Allah, buang semua urusan yang enggak terkait dengan sholat ke belakang, haram dibawa dalam sholat, ya. Maka ihram, takbir yang mengharamkan segala yang tidak terkait dengan sholat, semua aktivitas tinggalkan, tanggalkan, dan puskan diri kita khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Nah, pertanyaannya, apakah dengan kita mengangkat begini otomatis langsung kemudian seorang bisa khusyuk? Setelah mengangkat ini, apakah tangan di sini aja sampai selesai? Atau diturunkan, disimpan? Kalau nyimpan bagaimana? Di mana disimpannya? Apakah di sini ataukah di sini atau di sini? Apakah begini atau begini atau begini atau begini? Kan? Nah, mana di antara itu yang dibenarkan sesuai petunjuk dengan hadis-hadis Nabi dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Insyaallah kita akan bahas di pertemuan yang berikutnya, di edisi yang ke-11. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga Allah berikan kemuliaan pada kita. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Allah, rabbana taqabbal minna ya Allah, taqabbal minna kulla 'amalina shalihah. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil 'alamin. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakumullahu khairan kasiran kepada guru kita semua, Ustadz Dr. Adi Hidayat LCMA. Mari kita bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah senantiasa mengampuni dosa dan kesalahan beliau beserta keluarga, memberikan kesehatan dan juga umur yang panjang dalam ketaatan, juga memudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Dan tidak lupa kita bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga ilmu yang disampaikan pada pertemuan subuh ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan Allah mudahkan kita untuk bisa memahami dan juga mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kembali kami ingin mengingatkan pada teman-teman sekalian yang sudah terdaftar dan juga sudah memiliki perangkat belajar Mira Institute untuk bisa mengaktifkan akunnya dengan cara melengkapi data diri teman-teman sekalian di website resmi Mira Institute. Silakan masuk ke mira.quantumakhir.com. Di halaman utama, tekan tombol login. Dan silakan gunakan username-nya berupa email dan juga password-nya berupa nomor telepon yang sudah teman-teman daftarkan sebelumnya. Untuk password-nya, teman-teman bisa menggunakan dua cara. Pertama, dengan angka 0 di awalnya, sebagai contoh di 0812, sekian. Jika belum berhasil, teman-teman bisa menggunakan angka 62 di awalnya, sebagai contoh di 62812, sekian. Untuk mudahnya, teman-teman bisa merujuk kembali folder inbox pada email teman-teman sekalian, karena ada username dan juga password yang sudah tim admin kirimkan pada teman-teman. Silakan dicek kembali folder inboxnya. Jika tidak ditemukan, teman-teman bisa merujuk kepada folder spam ataupun folder junk pada email teman-teman sekalian, karena ada kemungkinan email yang kami kirim masuk ke folder-folder tersebut. Penting bagi teman-teman untuk bisa mengaktifkan akunnya agar teman-teman datanya bisa terbaca oleh sistem kami dan teman-teman bisa menikmati setiap fitur yang sudah disajikan di website resmi Mira Institute. Seperti mendownload materi ataupun kitab-kitab yang menjadi rujukan di setiap sesi kajian. Dan teman-teman bisa mereview kembali video-video materi sebelumnya dari awal pertemuan. Juga teman-teman bisa mengevaluasi pemahaman teman-teman dengan menjawab beragam macam pertanyaan yang sudah disajikan di website resmi Mira Institute. Dan yang paling penting, ketika datanya sudah terbaca, jika nanti ada kesempatan untuk kajian offline, teman-teman berhak atau berkesempatan mendapatkan undangan dari tim admin untuk menghadiri kajian offline tersebut. Bagi teman-teman yang ingin tergabung menjadi mahasantri di Mira Institute, kesempatan masih terbuka. Setidaknya kuotanya kurang lebih masih ada 200 lagi. Silahkan daftarkan diri teman-teman sekalian di website yang sama di mira.quantumakhir.com. Di halaman utama, silahkan tekan tombol daftar, maka teman-teman akan diarahkan ke aplikasi UHA Corner. Atau teman-teman bisa mendownload langsung aplikasinya di Google Play Store, silahkan cari UHA Corner. Di halaman utama aplikasi UHA Corner, pastikan teman-teman memilih paket buku spesial Mira Institute. Jangan salah, pastikan yang dipilih adalah paket buku spesial Mira Institute. Silahkan daftarkan diri teman-teman sekalian, pastikan saat mendaftar emailnya aktif dan nomor teleponnya ada WhatsApp-nya, agar tim admin bisa mengirimkan username dan juga password kepada teman-teman sekalian. Ketika teman-teman sudah terdaftar, pastikan untuk bisa mengaktifkan akunnya seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya. Dan bagi teman-teman yang berada di luar negeri, silakan hubungi admin Mira Institute khusus luar negeri. Silakan disimpan nomornya seperti yang sudah tertera pada layar teman-teman sekalian. Dan bagi teman-teman yang baru tergabung menjadi mahasantri di Mira Institute, kami himbau untuk bisa mengikuti sesi materi dari awal pertemuan secara bertahap. Episode 1, kedua, ketiga, dan seterusnya, agar pemahaman teman-teman bisa lebih maksimal, dan pertemuan satu dengan pertemuan lainnya bisa tersambung dan terkorelasi pemahamannya. Jangan lupa untuk mengikuti ujian di setiap babnya, agar teman-teman bisa lanjut ke bab berikutnya, dan mendapatkan kesempatan undangan sesi Zoom bersama guru kita, Ustadz Dr. Adi Hidayat, LCMA. Dan bagi teman-teman yang secara umum hanya ingin mengambil manfaat dari pembelajaran di Mira Institute, teman-teman bisa mensubscribe YouTube channelnya Mira Institute. Silahkan disesuaikan logonya seperti yang ada pada di layar kiri atas teman-teman sekalian. Dan bagi yang ingin mengetahui video-video terbaru dari guru kita, Ustadz Dr. Adi Hidayat LCMA, teman-teman bisa mensubscribe YouTube channelnya Adi Hidayat Official. Silahkan tekan tombol loncengnya agar setiap notifikasi terbaru bisa langsung masuk ke perangkat teman-teman sekalian. Dan jangan lupa bagi teman-teman mahasantri yang sudah tergabung untuk bisa join di grup resminya Mira Institute yang ada di Facebook dan juga di Telegram. Silahkan sesuaikan namanya seperti yang sudah tertera pada layar teman-teman sekalian. Bagi yang ingin mengambil kesempatan dalam pembangunan pesantren Mira Institute, silahkan salurkan donasi teman-teman melalui rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 111-4444-142 atas nama Yayasan Mahat Islam Rafia Akhyar, seperti yang sudah tertera pada layar teman-teman sekalian. Baik, ini saja yang bisa kami sampaikan. Saya Fadil, mewakili tim Mira yang bertugas. Jika ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.